وآله وأصحابه ومن والاه بعد. Nah, apa saja kaidah yang sudah kita pelajari? Kaidah yang pertama, asma Allah Taala, a'lamun wa awsafun. Kemudian terkait dengan awsaf, kaidah yang ketiga, asma Allah Taala, in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat talathata umur. Ahaduha thubutu dzalikal ismi lillahi azza wa jal. Al-thani thubutu as-sifati allati tadammanaha lillahi azza wa jal. Al-thalithu thubutu hukmiha wa muqtadaha. Wa bi'ibaratin ukhra inda ba'd al-ulama, thubutu madha athariha, thubutu athariha, athar tilka as-sifah. Naam. هذا إن دلت على وصف متعدين. طيب. وإن دلت على وصف غير متعدين يعني على وصف لازم فدمع كم من الأمور؟ أمرين. يعني الأول والثاني دون الثالث. يعني فتان كدوة أمرين كتيجة. ومن الأسماء التي دلت على وصف متعدين ماذا؟ الذي أخذنا في الكتاب. في الكتاب لجاري. يعني القرآن، الغفور، أقول لك الرحيم، نعم، أيضا السميع البصير dan yang semisal dengan itu yang mutaaddi. Nah, ada hukum dan tuntutannya, efeknya sampai kepada makhluk. Nah, ada pun yang wasm غير متعدي وصف لازم seperti الحي يا نعم جدرتني الحي نعم طيب القاعدة الرابعة رأ بسم الله الرحمن الرحيم قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. طيب. Ini kaidah yang keempat, dalalatu asma'illahi ta'ala 'ala dhatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bit tadammuni wa bil iltizam. Baik, wa bil iltizam. Wabil-iltizami. Nah, dalala asma Allah Ta'ala, penunjukkan nama-nama Allah Ta'ala atas zatnya, yaitu dirinya, dan atas sifat-sifatnya takun terjadi dengan tiga bentuk. Nah, yang pertama yaitu bil mutabaqah, yang kedua bit tadammun, yang ketiga bil iltizam. Baik. Al mutabaqah artinya kesesuaian. At-tadammun artinya kandungan. Bil-iltizam artinya konsekuensi. Ini makna singkatnya begitu. Adapun penjelasannya, dalalatul mutabaqah. Ya, mungkin yang punya syarah ada ya.